Ratna Antika Monata Punelcal. Ada Ramayana, ada Pakem Generation, juga ada Mike Pro Shooting. Siapa dia kalau bukan Elsa Safira Monata.